إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin masih dalam bab Ar-Raja, mengharap. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu sebagian yang terkait dengan Ar-Raja, dan telah disebutkan pula oleh penulis rahimahullah bahwa dunia ini merupakan tempat bercocok tanam untuk dipanen kelak di akhirat. Siapa yang menanam di dunia tanaman yang baik, dia menjaganya, dia menyiramnya, maka akan dipetik hasil yang baik kelak di akhirat. Dan sebaliknya, seorang yang menanam sesuatu yang buruk, maka di akhirat pun akan memanen sesuatu yang buruk. Dan beliau mengatakan, wa anal qalbal mustaghriq bid dunya kal ardis sabikhah allati la yanmu fiha al bidru. Adapun kalbu yang tenggelam dalam hal duniawi, dia ibarat al ardis sabikhah, tanah yang bergaram. Allati la yanmu fiha al bidru, yang tidak akan tumbuh di situ tanaman-tanaman. Ibarat pasir pantai yang tidak bisa ditanami tanaman-tanaman. Itulah perumpamaan bagi kalbu yang tenggelam dengan perkara-perkara duniawi. Tanaman apa saja, walaupun dari bibit-bibit yang baik, yang unggul, ketika ditanam di situ tidak akan tumbuh. Begitu pula berbagai nasihat keimanan, nasihat untuk berakhlak yang baik, untuk ibadah yang rajin, untuk berakidah dengan akidah yang sahihah. Semua bibit-bibit unggul tersebut tidak akan tumbuh di kalbunya karena dia telah tertutup oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa yaumil qiyamati huwa yaumul hasad. Sementara di hari kiamat kelak itu merupakan hari al-hasad, hari panen. Wala yahsudu ahadun illa ma zara, dan tidak seorang pun memanen kecuali apa yang dia tanam. Wala yanmu zar'un illa min bidril iman, dan suatu tanaman tidak akan tumbuh kecuali dari biji keimanan. Yakni dalam diri manusia, ditanam bidru al-iman, biji-biji keimanan tersebut, itulah yang akan tumbuh dan manfaat. Wa qalla an yanfa'a imanun ma'a khubthil qalbi wa su'i akhlaqihi. Dan sedikit sekali manfaat suatu iman dengan adanya khubthul qalb, qalbu yang buruk, wa su' akhlaqihi, dan keburukan akhlak juga. Kama la yanmul bidru fil ardi sabikhah, sebagaimana biji juga tidak akan tumbuh di tanah yang bergaram. Jadi di sini ahibati fillah rahimakumullah, ada kalanya seorang menanam di suatu tempat yang memang tempat itu tidak akan menumbuhkan tanaman, sehingga biji apapun tidak akan tumbuh. Begitu pula tadi disampaikan bahwa begitulah kalbu yang sudah larut dengan hal yang sifatnya duniawi, tidak perhatian dengan iman, dengan agama, tanaman apapun ditanam di sana, bibit-bibit keimanan tidak akan tumbuh. Ada pula jenis yang lain, yakni mungkin tanah itu tanah yang menumbuhkan suatu tumbuhan dan ditanam di sana bibit keimanan, tapi tidak tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena khubthul qalb, kalbunya tidak bagus, tidak bersih, ya, ibarat tanah yang kurang subur. Walaupun diberi pupuk, diberi perhatian-perhatian yang khusus, tapi karena memang kalbunya tidak bagus, tanahnya tanah yang tidak baik, sehingga tetap saja tumbuhannya tidak tumbuh subur. Wasu akhlaqihi, akhlaknya juga tidak baik, ya, sehingga tumbuhnya tanaman itu terganggu oleh ibaratnya tanaman-tanaman liar yang mengganggu tumbuhnya, sehingga tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, begitulah ibaratnya tumbuhan iman yang ada pada seseorang. Kalau orangnya memang tidak baik, orangnya tidak perhatian dengan din, walaupun ada iman, tapi imannya tidak banyak memberi manfaat. Fayam bagi an yuqasa raja'ul abdi al-maghfirata bi raja'i sahibiz zar'. Sudah sepantasnya dikiaskan harapan seorang hamba terhadap ampunan Allah dengan harapan seorang yang bercocok tanam. Fakullu man talaba ardan tayyibah, maka seorang yang bercocok tanam, siapa saja yang mencari tanah yang bagus, tanah yang subur, wa alqa fiha bidra, lalu dia letakkan, dia lontarkan di situ biji, jayida, biji yang bagus, bibit yang unggul, ghayra musawwasin wala afin, ghayra musawwisin wala afin, musawwis wallahu alam maknanya wala afin, dan yakni belum busuk, ya, artinya memang bibit yang masih bagus. Setelah itu saqa ilaihal ma, dia alirkan kepadanya air atau dia sirami. Fi awqatil hajah, di waktu-waktu di mana tumbuhan itu memerlukan siraman. Kemudian setelah itu naqqal ardh minasyauq, dia bersihkan tanah tersebut dari asyauq wal hashish, yakni semak-semak ya, hashish yang di sekitarnya. Syauq, syauq yakni tumbuhan berduri. Wa ma yufsidu az-zar', dan segala yang merusak tanaman. Nah, dia rutin. Perhatikan ya hal-hal tersebut. Pertama, dia memilih tanah yang bagus, subur. Setelah itu, dia tanamkan padanya biji yang unggul. Setelah itu, dia siramkan air padanya. Dan setelah tumbuh, selalu diperhatikan dan dijaga dari tumbuhan yang akan mengganggunya. Semak-semak, rumput-rumput yang mungkin bisa mengalahkannya. Nah, kalau seorang petani melakukan hal-hal tersebut, maka insya Allah akan tumbuh darinya tumbuhan yang baik. Hasil dia bercocok tanam akan nampak, akan berbuah dengan buah yang baik. Tsumma jalasa yantadiru min fadlillah. Kemudian setelah dia perhatikan dengan cara-cara tersebut, dia pun duduk menunggu hasil dari Allah Azza wa Jal, karunia dari Allah, setelah dia berusaha semuanya. Tentunya yang namanya usaha tetap bergantung hasilnya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Menunggu karunia dari Allah Azza wa Jal, daf'a sawa'ik, dengan harapan Allah Azza wa Jal menghindarkan tumbuhan itu dari halilintar yang mungkin menyambarnya dan akhirnya mati. Atau wal afatil mufsidah, juga menunggu dari Allah Azza wa Jal keutamaannya untuk melindungi tumbuhan tadi dari berbagai penyakit yang merusak, hama-hama. Ila an yatimma az-zar'u wa yablugha ghayatah, sampai tanaman itu betul-betul sempurna, tumbuh besar dan mencapai puncaknya, kemudian menghasilkan buah-buahnya. Nah, yang seperti ini, hadza yusamman tidharuhu raja'a. Ini penungguan yang dia lakukan, penantian yang dia lakukan disebut roja, disebut roja, mengharap, betul-betul mengharap. Ya, karena setelah sekian usaha, kemudian menunggu hasil, ini namanya roja, mengharap. Fa'amma man badara fi ardin sabikhah. Adapun orang yang menebar biji-bijian tapi di tanah yang sabikhah, bergaram tadi, solbah, keras lagi, murtafi'ah, di tempat yang tinggi lagi, sulit terkena air. La yasil ilaiha al-ma', aliran air tidak akan sampai ke sana. Nah, dia tanam di situ. Dia letakkan biji tersebut di tempat itu. Walam yata'ahadha aslan. Kemudian dia enggak punya perhatian, sudah taruh. Entah tumbuh atau tidak bijinya. Setelah itu dia intadhar al-hasad. Dia menunggu hasil panenan dari biji yang pernah dia letakkan di tempat itu. Ya, kira-kira kalau dia datangi setelah sekian waktu ke tempat tersebut, ada hasilnya apa tidak? Ya, jangankan mengeluarkan buah, tumbuh saja tidak. Bijinya pun mungkin sudah hilang kemana. Ya. Orang yang seperti ini, hadza yusamma intidharuhu humqan wa ghururan la raja'a. Penantian dia untuk memperoleh hasil dari biji yang dia letakkan di sana, ini penantian yang tidak disebut roja, tidak berharap dia. Ini humq, kebodohan, gurur, ketertipuan. Ya, kebodohan dan ketertipuan. Ya. Bukan roja. Kalau dia seperti itu, kemudian dia katakan ana arju, ya. Ana arju an yambuta zar'u. Saya berharap tanaman itu tumbuh, ya. Kemudian wa apa? Yu'ti thimaruhu, kemudian memberikan apa? Hasil buahnya. Nah, ini bukan roja namanya. Itu namanya humq, kebodohan, gurur, ketertipuan. Wa in battat bidra fi ardin tayyibah, kalau ada golongan lain. In battal bidra, dia menebarkan biji-bijian itu fi ardin tayyibah, di tanah yang bagus, pada asalnya tanah itu tanah subur. Walakin la ma'alaha, tapi tidak ada air yang mengalir ke sana, dan ia pun tidak menyiraminya. Wa akhadha yantadiru miyahal amtar, dia hanya mengandalkan air hujan, menunggu hujan turun, padahal hujan di tempat tersebut ya jarang-jarang hujan, beda dengan di tempat kita ya, di musim hujan ya tiap hari. Tapi anggap ini di masyarakat sana Arab ya, yang hujan itu jarang. Dia hanya mengandalkan air hujan walaupun tanya tanah subur. Nah, orang yang menunggu hasil tanamannya dari tanaman yang dia tanam di tempat itu, ini penungguannya yusamma tamanniyan la roja'a. Penantiannya disebut hanya angan-angan, bukan roja'. Tamanni, bukan roja'. Angan-angan, dan bukan mengharap yang seperti ini. Ya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dari tiga perumpamaan tadi, yang dari situ nampak jelas ya, contoh-contohnya, sikap-sikapnya, maka seorang yang mengharap ampunan Allah Azza wa Jal itu seperti tiga golongan ini. Seorang yang mengharap ampunan Allah Azza wa Jal seperti tiga golongan dari petani tersebut. Kalau dia betul-betul yarju maghfiratallah, yarju rahmatallah, dia harus seperti petani yang pertama. Ya. Dia harus berusaha. Dia harus berbuat. Dia tidak menyepelekan suatu urusan. Kemudian dengan itu dia mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Betul, seperti ini dikatakan raja. Yang seperti ini memang yang diperintahkan. Tapi kalau dia mengharap maghfiratallah, ampunan dari Allah Azza wa Jal, mengharap rahmat Allah Azza wa Jal, tapi seperti golongan kedua yang menanam biji di tempat yang seolah tidak mungkin tumbuh biji tersebut. Ya. Jadi ibarat orang yang apa, tidak pernah melakukan ketaatan sama sekali, tidak pernah perhatian sama sekali ya, dengan agama, dengan amal saleh, sama sekali tidak ada perhatian, kemudian dia mengharap ampunan Allah. Ini humq, kebodohan. Dari mana Allah akan mengampuni dia sementara dia sama sekali tidak ada perhatiannya dengan agama. Ya, ini humq, kebodohan. Ya. Kemudian yang terakhir juga seperti itu, lebih tinggi tingkatannya dari yang kedua, tapi juga sama-sama tidak ada usaha, ada sedikit lebih tinggi tingkatannya karena dia telah meletakkan biji di tanah yang subur, hanya saja tidak pernah dia perhatikan. Mungkin tumbuh, tapi tumbuhnya seperti apa? Barangkali tumbuh dalam kondisi tumbuhan itu sangat kurus, ya bagaimana mau berbuah. Nah, begitu pula seorang yang mungkin dia punya iman, ya. Kalau yang pertama, yang kedua barangkali sudah tidak lagi punya iman. Pernah terlontar padanya iman, tapi sama sekali tidak ada iman. Tapi yang kedua mungkin ada iman dan tumbuh, tapi ibarat pohon yang kurus. Ibarat pohon yang kurus. Nah, kalau dia seperti itu kondisinya dan mengharap maghfirah dari Allah Azza wa Jal, ini seperti golongan petani ketiga itu. Ya, ini bukan rojak tapi tamanni. Ya. Hanya angan-angan. Ya, untuk dapat, ya, nampaknya jauh untuk mendapatkannya. Illa yasha'allah semuanya, kecuali bila Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya, dan rahmat Allah Azza wa Jal diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ala kulli hal, Asy-Syaikh Al-Mu'allif rahimahullah hendak menerangkan kepada kita bahwa yang namanya roja, kalau kita mengharap, ya, bukan hanya harapan dalam kalbu, tapi harus ada usaha. Kalau hanya berharap tanpa ada usaha, ini namanya angan-angan. Ya, Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang beriman, lihat, beriman, kemudian apa? Wal ladhina hajaru, berhijrah. Kemudian apa? Wajahadu, berjihad, amal-amal besar. Baru Allah katakan ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah yang dikatakan mengharap rahmat Allah. Ya, setelah iman dan beramal saleh, baru dikatakan mereka mengharap rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau hanya harapan tanpa ada usaha, tidak dikatakan yarjuna rahmatullah. Nah. Seperti orang-orang munafik, ya. Mereka berharap dalam arti pengin, tapi tidak ada usaha. Sehingga itu hanya al-amani, angan-angan saja. Kemudian penulis Ibn Qudam rahimahullah mengatakan, fa'idan, kalau begitu, ismur raja innama yasduku ala intidari mahbubin tamahadat asbabuhu ad-dakhilah tahta ikhtiyaril 'abd. Kalau begitu, kata ar-raja, berharap, hanyalah tepat diberikan kepada penungguan, penantian terhadap sesuatu yang disukai, yang tamahadat asbabuhu, sebab-sebabnya telah ada, telah ada muqaddimah, tamahadat, ada pendahuluan-pendahuluan sebabnya, ya, yang itu semua masuk pada ikhtiar, usaha, ya, pilihan dan usaha seorang hamba. Ada apa? Ada mukaddimah-mukaddimah, usaha-usaha untuk memperolehnya. Kemudian dia mengharapkan hasilnya. Ini baru yang namanya roja. Kata roja, yasduku ala hadza. Walam yabqa illa ma laysa ila ikhtiyarihi. Sehingga tidak tersisa lagi kecuali sesuatu yang di luar usahanya, yaitu yang sifatnya hasil. Kalau hasil itu sudah di luar kemampuan seorang hamba. Hasil Allah yang menentukan. Kita punya usaha dan dalam kemampuan kita, ya, maka kita lakukan. Di luar itu, yang di luar kemampuan kita, kita pasrahkan kepada Allah dan kita mengharap. Nah, ini baru namanya roja. Wa huwa fadlullah subhanahu. Dan itu merupakan keutamaan Allah Azza wa Jal. Bisarfil mawani' al-mufsidat. Yaitu dengan Allah Azza wa Jal memalingkan darinya penghalang-penghalang yang bakal merusak. Ibarat seorang petani yang sudah berusaha melakukan berbagai hal dan dia menanti semoga tidak ada halilintar yang menyambarnya. Masalah halilintar di luar kemampuan dia, ya kan? Dia berusaha yang dalam batas kemampuannya. Kalau ternyata ada bencana, ternyata angin ribut, ternyata tsunami, ternyata banjir, di luar kekuasaan dia. Disinilah dia mengharap dari Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan hasil. Begitu pula seorang yang beramal saleh, yang penting dia usaha, ya. Kalau ada sesuatu yang di luar kemampuan dia, itu sudah di luar beban yang Allah bebankan kepada dia. Nah, begitulah semestinya seorang dalam mengharap rahmat Allah Azza wa Jal dan mengharap maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal'abdu idza bassa bidral iman. Sehingga seorang hamba apabila dia menebar benih-benih keimanan. Wasaqahu ma'at ta'at. Lalu dia sirami dengan air ketaatan. Watahara al-qalba min syauqil akhlaqir radi'ah. Lalu dia bersihkan kalbunya dari duri-duri akhlak yang buruk. Wan tadhara min fadlillahi tasbitahu 'ala dzalika 'ala al-maut. Lalu dia mengharap, lalu dia menunggu keutamaan dari Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal mengokohkan dia dalam keadaan tetap seperti itu sampai kematiannya. Wa husnal khatimah, dan sampai dia husnal khatimah yang al-mufziyah mengantarkan kepada maghfirah. Kana intizaruhu lidzalika raja'a mahmuda. Maka penantian dia yang seperti itu, itulah yang disebut raja', mengharap maghfirah Allah. Ini raja' mahmud, pengharapan yang terpuji. Ba'isan 'ala al-muwadhaba 'ala ta'at. Suatu sifat yang akan menumbuhkan al-muwadhabah, kerutinan. 'Ala ta'at, untuk taat. Wal qiyam bimuqtadal iman ilal maut, dan menumbuhkan sikap al qiyam, yakni pengamalan, ya, bimuqtadal iman, segala sesuatu yang itu konsekuensi daripada iman sampai kematian dia. Tapi in qata'a bidral iman an ta'ahudihi bima itta'at. Kalau ada seorang yang memutus benih keimanan itu, an ta'ahudi bima itta'at, memutus dari apa? Darinya perhatiannya dengan penyiraman air ketaatan. Hanya dia sebarkan benih tapi tidak ditindaklanjuti dengan penyiraman. Ya, iman pernah masuk dalam kalbunya tapi tidak diiringi dengan ketaatan-ketaatan yang itu ibarat air yang menyirami tumbuhan. Autarkal qalba mashhunan bi radailil akhlaq, atau dia biarkan saja kalbunya terisi mashhun, terisi dengan akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Ibarat tanamannya dibiarkan sehingga semak belukar di sisi kiri kanannya, sampai justru terkadang semak belukarnya yang lebih subur darinya. Kalau seperti itu kondisinya, ya, akhlaknya buruk sekali, ada iman hanya sebesar apa? Radha'ilul akhlak, akhlak yang buruk justru lebih dominan ada padanya. Wanhamaka, dan larut tenggelam fi talabi ladzati dunya, untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tsumma tadharal maghfirah, kemudian dalam kondisi seperti itu dia menunggu maghfirah. Ya. Kana dzalika humqan wa ghurura, maka ini adalah kebodohan dan gurur, ketertipuan. Ya. Nah, itu kalau iman tetap masih ada, ya, tetap masih ada apa namanya, yakni kebaikan tapi sangat kecil sekali. Tapi barangkali sebagian orang justru imannya sudah mati, ya. Sebagian orang justru imannya sebagian telah mati karena kemaksiatan-kemaksiatan di sebagian orang akhirnya sampai kepada tingkatan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kondisi yang seperti ini mengkhawatirkan, ya. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khudhuna 'arada hadzal adna wa yaqulun sayufaru lana. Allah Azza wa Jal menceritakan sebuah kaum. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, setelah mereka ada yang mengganti, yaitu sebuah generasi. Warisul kitab, mereka mewarisi kitab. Ya'khuduna 'arada hadzal adna, tapi mereka yang mengambil arada hadzal adna, yakni hal-hal yang sifatnya duniawi maksudnya, ya. Jadi melupakan kitab yang diwariskan oleh para nabi walaupun mereka pernah mengambilnya. Kemudian yang lebih dominan pada mereka adalah apa? Arada hadzal adna, hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian setelah itu mengatakan sayyuku sayyufaru lana, kami nanti akan diberi ampunan. Ada maghrur, ini orang yang tertipu, ya, merasa akan mendapat ampunan, merasa akan diampuni, sementara perhatian terhadap agama tidak ada dan justru larut pada urusan duniawi. Maghrur. Wadhamallahu al-qa'il, dan Allah Azza wa Jal juga mencela seorang yang mengatakan sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 36. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, aku benar-benar akan mendapatkan khairan minha munqalaba, tempat kembali yang lebih baik darinya. Yakni kalau kita melihat kisah dalam surat Al-Kahfi tersebut, dua orang berdialog, ya. Yang satu orang yang baik taat, yang satu telah melenceng dari keimanan yang benar sampai meragukan akan adanya hari kebangkitan. Tapi dia mengatakan seperti ini, kalau aku dikembalikan, seandainya nanti aku dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal, aku akan dapatkan tempat yang lebih bagus. Nah, bagaimana dia ragu terhadap adanya kiamat, tapi dia berharap kalau ada kiamat dan kembali kepada Allah, akan mendapat tempat yang lebih baik. Ini maghrur, tertipu. Ahibbati fillah rahimakumullah. Dan seperti inilah sifat orang-orang munafik. Ya. Mereka tidak beramal atau amal mereka sedikit dan iman mereka tidak benar lagi. Namun mereka merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jal dan seolah-olah mereka pasti bakal diampuni. Maghrur. Ya. Orang-orang yang tertipu mereka ini. Dan kita dapati pula di masyarakat ya, orang-orang yang dengan agama tidak perhatian, dengan ketaatan tidak perhatian, tapi merasa tenang, merasa kehidupannya di akhirat nanti bakal baik, pasti masuk surga dan seterusnya, pasti selamat dari azab. Kita dapati sekian banyak orang tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, padahal dia banyak berbuat maksiat. Ini maghrur, ya, tertipu. Dan sebaliknya seorang yang beriman, kalau kita lihat kondisinya, mereka yang beriman dengan iman yang benar dan mereka beramal saleh, mereka banyak taat, justru mereka itulah yang takut, khawatir jangan-jangan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, walaupun mereka tetap berharap ampunan dari Allah. Mereka takut sehingga mereka terus beramal dan berbuat. Nah, orang seperti inilah yang yarjuna rahmatullah. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan amal-amal mereka yang besar, bahkan dengan ayat-ayat yang telah turun mentazkiyah mereka, menyebutkan kebaikan mereka, tapi tetap mereka khawatir dan takut dan terus beramal dengan amal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Ya, dengan tingkatan pahala amal yang besar nilainya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Nah, itulah para sahabat. Mereka itulah yang betul-betul yarjuna rahmatullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Disebutkan pula di sini dalam sebuah riwayat, warawa Syaddad bin Aus qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani. Diriwayatkan dalam riwayat ini bahwa Nabi bersabda yang artinya, al-kayyis, orang yang cerdas, adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Yani dia menundukkan dirinya untuk taat dalam beragama, dalam din. Wa amila lima ba'da al-maut, dan beramal untuk apa yang terjadi setelah kematian. Beramal demi apa yang kelak terjadi setelah kematian. Yani beramal demi akhirat, memikirkan masa depannya di akhirat. Inilah orang yang disebut kayyis, yang cerdas. Ya, pikirannya panjang, tidak memikirkan kepuasan di dunia, karena dia yakin yang setelah dunia ini lebih panjang dan lebih berat. Dia beriman dengan itu. Maka seorang yang cerdas adalah yang berpikir untuk nanti yang setelah mati. Ya, bukan hanya memikirkan yang di dunia. Mereka yang memikirkan yang di dunia, ya, pikirannya pendek. Wal-ajiz, sementara orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, adalah mereka yang menjadikan jiwanya mengikuti nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya, maka dituruti. Memikirkan kepuasan nafsunya. Nafsu di dunia banyak. Ada nafsu harta, nafsu kekuasaan, nafsu maksiat yang macam-macam. Nah, senantiasa hawanya dituruti. Ini al-ajiz, justru ini orang yang lemah. Kemudian sudah kondisinya seperti itu, tamanna 'alallahil amani, mengharap-harap dari Allah Azza wa Jalla harapan-harapan. Harapan apa? Ya, harapan apa sementara kondisinya seperti itu? Ini amani. Ini hanya angan-angan saja. Ahibati fillah rahimakumullah, hadis ini secara sanad ada kelemahan, hanya saja secara makna wallahu alam benar. Ya. Dan anggap ini suatu kata-kata mutiara dari seseorang, sehingga seperti yang dikatakan di sini, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir untuk apa yang setelah kematian. Adapun orang yang hanya mengikuti nafsunya, itu justru orang yang lemah. Ya, orang yang lemah seperti itu, namun berangan-angan dapat maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Qala Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah. Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengatakan, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu khudlanun wa humqun. Harapanmu terhadap kasih sayang siapa yang kamu tidak menaatinya. Ini justru merupakan kehinaan dan kebodohan. Harapanmu terhadap kasih sayang sesuatu yang kamu tidak menaatinya. Ini adalah kehinaan dan kebodohan. Ya, anggap sesama manusia saja. Anggap sesama manusia. Kita terhadap seorang ya, seorang guru, kita sebagai murid terhadap seorang guru yang kita gak pernah menaati guru tersebut, disuruh ini disuruh itu gak pernah taat, ya, diperintahkan perintah-perintah gak pernah taat, dilarang-larangan-larangan gak pernah menjauhi larangannya. Setelah itu semuanya, dia mengharapkan kasih sayang guru tersebut. Nah, kita saja dapat menilai, ya kan? Bagaimana kamu mengharap kasih sayang guru itu sementara kamu gak pernah taat kepada guru itu? Makanya kata Ma'ruf Al-Karhi, kamu mengharap rahmat darinya, kasih sayangnya, sementara kamu gak pernah menaatinya, itu kebodohan kamu berarti. Ya, kamu bodoh dan kamu menjadi hina. Ya, kamu hina sekali di hadapan dia. Enggak bernilai. Dia pun akan menertawakan kamu. Nah, seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla, ketika dia enggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pernah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian dia mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Ini juga kebodohan. Ya, ini kebodohan. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, lihat firman Allah dalam ayatnya sudah memberikan kepada kita penerangan yang begitu terang dan jelas dalam surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, mereka yang beriman, ya, beriman betul-betul beriman dengan iman yang benar, amal besar ini, wal ladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah, ini amal yang sangat besar, berat, tidak semua orang bisa melakukannya di waktu itu, ya, dan juga setelahnya. Wajahadu fi sabilillah, lalu berjihad fi sabilillah, juga amal besar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, mereka itulah ulaik yarjun rahmatullah. Mereka itulah yang dikatakan yarjun, mengharap rahmat Allah. Ya. Mereka ini yang disebut yarjuna rahmatullah. Kalau orang-orang munafik yang mereka imannya hanya ngaku-ngaku. Amal solehnya mana? Malas-malasan. Kemudian mereka mengharap rahmat Allah. Itu bukan raja, itu hanya angan-angan kamu. Nah, ini sangat perlu kita ambil ibrah darinya. Raja'uka ya rahmati man la tuti'uhu khudlanun wa humqun. Walidhalika qala Allah innal ladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Al-ma'na dari ayat itu ulaika alladhina yastahiquna an yarju. Mereka itulah yang berhak untuk mengharap, ya. Mereka boleh mengharap karena mereka beramal. Tapi yang tidak beramal, ya, bagaimana diperkenankan berharap? Adanya adalah berangan-angan. Walam yurid bihi takhsis wujudir raja. Ayat itu tidak bermaksud menghususkan sekedar adanya raja. Karena sekedar adanya pengharapan, semua orang juga punya harapan. Tapi yang betul-betul sah harapannya, yang dikatakan benar dalam mengharap, itu yang seperti itu, yang beramal. Di anna ghairahum aidan qad yarju dzalik, karena orang yang selain mereka sekedar ada harapan mungkin ada. Nah. Wa alam anna ar-raja mahmudun li annahu ba'itsun lil 'amal. Dan ketahuilah bahwa raja itu suatu yang terpuji karena itu membangkitkan amalan. Membuahkan amal. Wal ya'sa madmum, sementara putus asa itu tercela karena itu memalingkan dari amal. Id man arafa anna al-ardha sabikhah wa anna al-ma'a maghur wa anna al-bidra yanbut taraka tafaqqud al-ardi wa lam yat'ab fi ta'ahudiha. Di mana orang kalau sudah tahu bahwa bumi, tanah yang ada itu tanah yang bergaram, kemudian air juga maghur, tidak ada, ya, habis airnya, dan biji itu tidak tumbuh, maka dia taraka tafaqqudal ard, dia pun tidak meneliti dan mengontrol bumi itu, dan tidak yat'ab fi ta'ahudiha, tidak akan capek dalam memperhatikannya. Nah, ini semuanya yakni akibat daripada ya'as, keputusasaan. Tapi kalau orang itu berharap, maka dia akan berusaha, enggak putus asa. Wa amal khauf fa laysa bidir raja, adapun rasa takut dia bukan lawan daripada raja, bahkan rafiqun lahu, sesuatu yang mengiringinya, seperti akan diterangkan kemudian nanti. Wa halur raja' yurithu tariqal mujarati bil a'mal, dan keadaan ar-raja', pengharapan, akan mewariskan jalan kesungguh-sungguhan dalam beramal. Wal muwadhabah 'ala ta'at, dan kesinambungan dalam taat. Kaifa ma taqallabal ahwal, bagaimanapun kondisi itu akan berganti-ganti. Wa min atharihi taladzuz bidawamil iqbal 'ala Allah, dan di antara efek baik daripada raja adalah seorang akan merasa nikmat dengan dawamil iqbal 'ala Allah, terus-menerusnya dia menghadap Allah azza wajalla, enggak bosan dalam ibadah, justru merasa senang, merasa nikmat dan kerasan dalam ibadah, tidak merasa bosan. Wa tana'um bi munajatihi, dia akan merasa nikmat dengan bermunajat kepada Allah. Wa talatuf fit tamalluk lahu, dan dia yakni talatuf yakni merasa mendapat kelembutan, ya, dengan tamalluk lahu, dengan yakni mendekat-dekat kepada Allah azza wajalla mengharap. Fa inna hadhihi al-ahwal la budda an tadhhar, kondisi-kondisi tadi tentu nanti akan muncul. Ala kulli man yarju malikan minal muluk, pada tiap orang yang mengharapkan, yakni kebaikan dari seorang raja, dari raja-raja yang ada. Ya, kalau ini diumpamakan dengan artinya dalam bab hubungan di antara manusia. Nah, dan tentunya ini sekedar untuk mendekatkan, yang maksudnya adalah begitu pula seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Atau syakhsun min al-ashkhas, fa kaifa la yadhharu dhalika fi haqqillah? Kalau seperti itu sudah nampak ketika dia mengharapkan kebaikan sang raja, bagaimana hal itu tidak tampak ketika dia mengharapkan kebaikan Allah Azza wa Jalla? Fa mata lam tadhhar, tapi ketika memang hal-hal tadi di atas tidak tampak, ya, kesungguhan dalam ketaatan tidak tampak, kerutinan tidak tampak, rasa nikmat dan rasa kerasan dalam taat juga tidak tampak, ustudillah bihi, ini menjadi dalil dan bukti bahwa dia tidak mendapatkan keutamaan raja. Ustudillah bihi ala hirmani maqamir raja, dia belum berharap dari Allah Azza wa Jalla. Faman raja an yakuna muradan bil khairi min ghairi hadhil alamat fahuwa maghrur. Maka orang yang mengharap, ya, untuk yakuna muradan bil khair, mengharap dia diingini padanya suatu kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, sementara tanda-tanda tadi tidak nampak padanya, maka dia adalah orang yang tertipu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.